الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى الباب الثالث في إقام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم bab yang ketiga tentang memuliakan ahlul Quran, orang yang ahlul Quran, orang yang kembang baca Al-Quran atau hafid Quran, والنهي عن إيذائهم dan larangan untuk mengganggu atau menyakiti mereka. Dalil tentang masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj. Allah katakan, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulubi, dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah maka hal tersebut adalah min taqwal qulub, bukti atau tanda ketakwaan yang ada di dalam hati orangnya. Apa yang dimaksud dengan syiarullah? Terdapat penjelasannya di Gharib di bagian belakang kitab. An-Nawawi mengatakan yang dimaksud dengan syiarullah adalah ma'alim dinihi, tanda-tanda, rambu-rambu agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya hal-hal yang Allah syariatkan. Semua hal yang Allah syariatkan itu syiar, syiar agama. Ataupun hal yang tidak Allah syariatkan maka tidak boleh dianggap dan dijadikan sebagai syiar agama. Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan untuk bunyikan mercon, maka tidak boleh menjadikan mercon pas Ramadan sebagai syiar Ramadan, karena itu bukan syiar. Syiar itu ajaran agama. Maka semua yang disyariatkan oleh Allah itu syiar. Salat tarawih itu syiar, salat Id itu syiar, salat Jumat itu syiar, berpakaian syar'i itu syiar, dan seterusnya. Adapun perayaan Maulid Nabi itu bukan syiar, karena itu bukan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu itu disebut syiar agama Allah, syairullah, itu ketika itu adalah satu hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang tanda-tanda agama Allah Subhanahu wa taala adalah kegiatan menghafal Quran, kegiatan membaca Al-Quran. Maka orang yang mengagungkan orang yang suka membaca Al-Quran, maka ini bagian dari mengagungkan syiar Allah. Di surat Al-Hajj ayat yang ke-30 Allah mengatakan, wa may yu'azzim hurmatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Siapa saja yang mengagungkan hal-hal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala maka itu lebih baik untuknya di sisi Tuhannya. Dan di antara hal yang mulia adalah, dan di antara manusia yang mulia adalah manusia yang menekuni Al-Qur'an, manusia yang dekat dengan Al-Qur'an, manusia yang menghafal Quran, maka dia adalah di antara manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka memuliakan manusia semacam ini adalah bagian dari ayat ini, wa may azim hurmatillah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, waghfid janahaka lil mu'minin, bertawadduklah engkau dengan orang-orang yang beriman, jangan sombong di hadapan orang-orang yang beriman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk tawadduk dengan orang-orang yang beriman, semua orang yang beriman, dan termasuk orang yang beriman adalah ahlul Quran, orang yang hafid Quran, dia tentu bagian dari al-mu'minin, sehingga bagian dari orang yang Allah perintahkan supaya kita tawaduk dan tidak sombong kepadanya. Dan secara umum dan Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Al-Ahzab ayat yang 58, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, dan semua orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, bighairi maktasabu, tanpa ada kesalahan yang mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina, maka dia telah menanggung, telah melakukan kedustaan yang nyata dan dosa yang nyata. Maka ayat ini dalil bahasanya menyakiti orang yang beriman hukumnya haram. Karena Allah katakan menyakiti orang yang beriman adalah sebuah dosa yang nyata. Dengan catatan menyakiti orang yang beriman tanpa ada kesalahan. Adapun menyakiti orang yang beriman karena dia salah, karena dia mencuri dan dipotong tangannya, maka ini tidak termasuk dalam ayat ini. Karena ayat ini mengatakan siapa yang menyakiti orang yang beriman tanpa ada kesalahan yang dia lakukan. Dan jika karena ada kesalahan, karena dia berzina, ya, kemudian berhak untuk dicambuk karena dia belum menikah, maka ini menyakiti orang beriman dengan sebab kesalahan yang dia lakukan. Maka ini tidak terlarang, bahkan ini diperintahkan. Yang terlarang adalah menyakiti orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, tanpa ada kesalahan yang dia kerjakan dan dia lakukan. Termasuk orang yang beriman di sini adalah ahlul Quran. Termasuk di antara orang-orang yang beriman adalah ahlul Quran, para penghafal Quran. Maka menyakiti penghafal Al-Quran dalam hukumnya haram, karena bagian dari menyakiti orang-orang yang beriman. Demikian juga termasuk dalil dalam masalah ini adalah hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari dan hadis Ibnu Abbas yang telah lewat, yang telah dibahas dan telah disebutkan di bab kedua. Kemudian di antara dalil wajibnya menghormati ahlul Quran, menghormati orang yang hafal Quran, adalah hadis dari Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dzisyaibatil muslimi." Di antara memuliakan, di antara bentuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan seorang muslim yang sudah berusia tua sehingga rambutnya sudah beruban, syaibah. Syaibah, uban. Wa hamilul Qur'ani ghairul ghalib fihi wal jafi anhu. Demikian juga termasuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan dan menghormati hamilul Qur'an, hafizul Qur'an, seorang penghafal Qur'an yang tidak hulu, yang tidak berlebih-lebihan dengan Al-Qur'an dan tidak pula jafi anhu, meremehkan Al-Qur'an. Demikian pula termasuk di antara bentuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan di sultanil muqsid, seorang penguasa yang adil. Diriatkan oleh Abu Dawud dan kata An-Nawawi, hadis Abu Dawud ini derajatnya hasan. Dan berkaitan dengan status hadis ini, di Abu Ainain mengatakan di akhir bahasannya, wala 'alal haditsa bi hadhi turqi yaqbalu tahsina. Dan hadis ini dengan banyak jalannya, mudah-mudahan adalah hadis yang bisa dikatakan berderajat hasan wal ilmu indallah. Saukani mengatakan dalam buku kumpulan hadis-hadis palsunya Al-Fawaid Al-Majmu'ah, dia mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam takhrij hadis-hadis karya Ar-Rafi'i, kitab Al-Aziz karya Ar-Rafi'i. Ibnu Hajar mengatakan Ibnu Hibban dan Ibnu Jauzi tidaklah benar ketika mengatakan la asla li hadal hadis. Hadis ini tidak ada sanadnya. Bahkan hadis ini punya sanad yang sangat kokoh, sanad yang kokoh dari riwayatnya Abu Musa dengan lafaz semacam ini yang diriatkan oleh Abu Dawud, kata Ibnu Hajar bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Maka hadis ini dinilai sanadnya hasan oleh Ibnu Hajar sebagaimana dikutip oleh Asy-Syaukani di Fawaid Majmu'ah, sedangkan Abu Ainain mengatakan mudah-mudahan bisa dikatakan derajatnya hasan. Sedangkan Abdul Qadir Al-Ana'u dalam tahqiqnya mengatakan hadis ini memiliki banyak penguat sehingga menguatkannya, dan hadis ini telah dinilai hasan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi dan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maka ringkasnya hadis ini derajatnya hasan sebagaimana kata An-Nawawi di Adibian. Dan hadis ini juga diriatkan oleh Bukhari di Adabul Mufrad. Oleh karena itu saya bacakan penjelasannya di Syarah Sahih Adabul Mufrad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan, memuliakan, menghormati seorang muslim yang berusia tua, telah bersikap pertengahan dalam banyak hal, tidak berlebih-lebihan. Wa khairul umuri awsatuha, dan perkara yang paling baik adalah perkara yang pertengahan. Dan yang dimaksud dengan ghulu di sini itu mencakup ghulu terhadap lafaz Al-Qur'an, berlebih-lebihan dengan cara baca Al-Qur'an, cara membaca Al-Qur'an, dan berlebih-lebihan dalam memaknai ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu maka termasuk pembaca Al-Qur'an atau hafiz Qur'an yang berlebih-lebihan adalah orang yang terkena penyakit was-was dalam masalah tajwid, orang yang terkena penyakit ragu-ragu ya, dalam masalah membaca Al-Qur'an, dan orang yang pamer dengan bacaan Qur'annya. Demikian juga termasuk hafiz Qur'an yang ghulu, yang berlebih-lebihan adalah orang yang hafal Al-Qur'an namun berlebih-lebihan dalam makna, sehingga memberikan penafsiran yang batil terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Dan inilah yang dilakukan oleh semua ahli bid'ah. Maka termasuk hafidh Qur'an yang hulu adalah ahli bid'ah yang hafidh Al-Qur'an, sehingga dia tafsirkan Al-Qur'an ya, dengan penafsiran-penafsiran yang tidak benar dan penafsiran-penafsiran yang menyimpang. Dan ada yang menjelaskan termasuk hulu dalam dalam Al-Quran adalah berlebihan dalam masalah tajwid atau terlalu cepat dalam membaca sehingga tidak merenungi makna kandungannya. Demikian pula hafidh Al-Quran, hamil Al-Quran yang kita diperintahkan untuk menghormati mereka adalah yang tidak al-jafi anhu, yang tidak jafi maknanya di sini adalah meninggalkan berhubungan, meninggalkan hubungan dengan Al-Quran, menjauh dari Al-Quran. Artinya Allah Subhanahu wa Taala perintahkan para penghafal Quran untuk perhatian dengan ayat-ayat yang telah dia hafal dan tidak menjauhi Al-Quran dalam artian tidak mau membacanya dan tidak mengamalkan isinya. Maka orang yang itu dikatakan jafi terhadap Al-Quran ketika jarang membacanya atau tidak mengamalkan isi kandungannya. Maka di antara bentuk al-jafi anhu, kasar dan tidak sopan dengan Al-Quran, adalah meninggalkan untuk menjaga hafalan, tidak mau mengulang-ulang apa yang telah dihafal sehingga akhirnya hafalannya hilang. Maka seorang penghafal Al-Quran yang kita diperintahkan untuk menghormatinya adalah orang yang tidak punya sikap jafa, kurang ajar terhadap Al-Quran. Dan yang dimaksud dengan kurang ajar dengan Al-Quran adalah ya, orang yang jauh dari Al-Quran dengan tidak mau membacanya. Boleh jadi tidak mau mengulang-ulanginya padahal dia telah hafal. Demikian juga termasuk dengan al-jafi anhu adalah orang yang tidak mengamalkan isi kandungannya. Dia hafidh Quran namun tidak mengamalkan isi Al-Quran. Dia seorang perempuan yang hafidhah Quran akan tapi dia tidak berjilbab, tidak berpakaian muslimah misalnya. Maka ini adalah hamil Quran namun jafi anhu. Dia adalah orang yang tidak beradab dengan Al-Quran. Kemudian di antara memuliakan Allah Subhanahu wa Taala adalah memuliakan seorang penguasa yang bersikap adil dalam kekuasaannya. Dan seorang itu dikatakan adil ketika lebih banyak adilnya daripada tidak adilnya. Karena al-hukmu lil-ghalib. Karena kaidah para ulama mengatakan al-hukmu lil-ghalib. Bahasanya nilai sesuatu itu berdasarkan yang dominan pada sesuatu tersebut. Maka seorang itu dikatakan adil ketika lebih banyak adil daripada zalim. Dan seorang itu dikatakan alim, seorang yang berilmu, ketika lebih banyak tahunya daripada tidak tahunya. Bukanlah syarat seorang itu dikatakan alim, seorang itu dikatakan ulama, tahu semua hal. Orang itu dikatakan ulama usyariah, dia adalah seorang ulama tentang syariat Allah Subhanahu wa Taala, ketika pengetahuannya tentang syariat Allah dia lebih banyak tahu daripada tidak tahunya. Sedangkan orang itu dikatakan jahil, kapan? Ketika dia lebih banyak tidak tahunya daripada tahunya. Yang namanya orang jahil itu bukan berarti maknanya sama sekali tidak ada yang dia tahu. Tidak menutup kemungkinan orang itu jahil, orang itu bodoh, dan dia ada beberapa hal yang dia ketahui. Namun apa? Al-hukmu lil-ghalib. Penilaian terhadap sesuatu itu berdasarkan unsur yang dominan yang ada pada sesuatu, satu hal. Jika yang lebih dominan adalah ketidaktahuan, maka inilah yang disebut dengan jahil. Inilah yang disebut dengan orang bodoh. Jika seorang itu yang lebih, yang dia ketahui itu lebih banyak daripada yang dia ketahui, ketika ditanya lebih banyak bisa menjawab daripada tidak menjawab, nah itulah al-alim, itulah ulama, itulah orang yang berilmu. Kemudian an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an unazilan nasa manazilahum, untuk mencikapi orang sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Di sini diatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan Al-Bazzar dalam musnadnya. Abdul Qadir Ar-Ra'naut berkaitan dengan hadis ini mengatakan, atau sebelumnya An-Nawawi masih mengatakan waqala al-Hakim, dan berkata Al-Hakim yaitu Abu Abdullah atau Imam Hakim dalam kitabnya Ulumul Hadis, beliau mengatakan derajat hadis ini adalah hadisun sahihun, hadis yang sahih. Nah, hadis ini diriatkan oleh Muslim secara muallaq. Abdul Qadir Ar-Ra'naut mengatakan di tahqiqnya, hadis ini diriatkan oleh Muslim secara muallaq tanpa sanad di muqaddimah sahih Muslim. Di sana Muslim mengatakan dan disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Namun hadis ini disebutkan sanadnya oleh Abu Dawud dalam sunannya dalam kitab adab di bab memposisikan orang sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Sedangkan Abu Ainain di tahqiqnya mengatakan mengutip perkataan As-Sakhawi di Maqasidul Hasanah, tsumma qala As-Sakhawi, kemudian As-Sakhawi mengatakan hadis ini telah dinilai oleh Al-Hakim dan yang lainnya, namun Al-Hakim dikritik dengan mengatakan hadis ini di sana ada yang terputus, ada sanad yang terputus, dan diperselisihkan tentang marfu ataukah mauquf. Kemudian di akhir perkataannya Sakhawi mengatakan secara umum hadis Aisyah ini derajatnya hasan. Kemudian di akhir bahasannya Abu Ainain mengatakan maka hadis ini dhaif, la taqumu bi asanidihi al-hujjah, sanadnya ini tidak bisa dijadikan hujjah meskipun makna kandungannya benar karena didukung oleh dalil-dalil umum yang ada dalam syariat, wallahu a'lam. Maka kita lihat hadis ini diperselisihkan tentang statusnya. Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih, Sakhawi mengatakan hadis ini derajatnya hasan, namun sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ala kulli hal, yang jelas meskipun ada ulama yang mengatakan hadis ini lemah, namun isinya benar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menempatkan orang sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Jangan menyikapi orang semuanya disamakan. Orang tua, orang yang lebih tua dengan kita usianya dianggap sebagaimana orang yang sepadan dengan kita usianya. Dianggap sebagaimana teman sendiri, ini tidak benar. Seorang yang menyikapi seorang yang alim, seorang yang berilmu, kemudian disikapi sebagaimana teman akrabnya, ya, ini juga satu hal yang tidak benar. Dan termasuk dalam hal ini adalah menyikapi seorang hafidhul Quran, maka disikapi sebagaimana layaknya dan kedudukan yang pantas diberikan kepada seorang hafidhul Quran. Itu maksud An-Nawawi meletakkan hadis ini di bab ini, menunjukkan hendaknya kita bersikap kepada hafizul Quran, kepada para penghafal Al-Quran dengan sikap yang layak dan pantas diberikan kepada seorang hafizul Quran, seorang yang memiliki keistimewaan karena dia menghafal Al-Quran. Jangan disamakan dengan semua orang dan disikapi sebagaimana umumnya orang. Kemudian hadis berikutnya dari Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina rajulaini min qatla Uhudin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua orang dari orang-orang yang para sahabat yang terbunuh di perang Uhud di satu ya, satu tempat satu liang lahat. Karena ketika perang Uhud terjadi terdapat 70 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia, gugur di medan jihad, 70 orang. Dan ini satu hal yang tidak sedikit kalau mau digali satu-satu. Ya, kalau mau gali lubang satu-satu harus buat 70 lubang. Karena itu maka keadaannya sangat menyulitkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan satu lubang bisa dipakai untuk dua jenazah. Lalu bagaimana cara memakamkan dua orang yang dua orang dalam satu tiang liang lahat? Sumayakun, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ayyuhuma aktsaru akhdan lil Qur'an? Manakah di antara dua orang ini yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Fa idza usyira ila ahadihima, ketika diisyaratkan kepada Nabi bahasanya ini lebih banyak hafalan Al-Qur'annya daripada yang lain, qaddamahu fil lahdi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukannya di tiang lahat, di dalam lahat. Maka jenazah karena ini tiangnya lahat, maka berarti tidak ditumpuk, akan tetapi ada yang mepet dengan arah kiblat dan ada yang di belakang. Bagaimana pengertian lahat yang disampaikan oleh An-Nawawi di akhir kitab? Beliau mengatakan lahat kubur, lamnya itu boleh di fathah, lahdu boleh juga di dhammah, luhdu. Namun di fathah terlebih itu lebih fasih, lebih bagus. Apa itu lahat? Lahat adalah syakun fi janibil qibli, atau fi janibil qibli adalah jegungan yang ada di sisi kiblat. Yudkhalu fihil mayyitu, dimasukkan di sana mayit. Maka ini namanya lahat, adalah galian, orang itu membuat galian ke bawah ya, membuat ya, kotak segi empat ke bawah. Setelah itu sisi barat ya, kalau bahasa kita sisi kiblat itu sisi barat itu didegongi, dibuat lubang menjorok, dibuat lubang menjorok ke arah kiblat. Ya, kalau di tempat kita berarti ke arah barat. Ya, maka lubang menjorok itulah tempatnya, tempatnya jenazah. Dan jenazah dimasukkan ke lubang menjorok tersebut, digerongi. Ya, kata orang Jawa, digerongi, dibuat lubang menjorok ke arah barat. Setelah digerongi maka dimasukkanlah jenazah ke lubang yang menjorok tersebut. Kemudian kalau di zaman Nabi ditutup dengan batu bata, dengan ditegakkan. Maka kemudian lubang tersebut ditutup dengan batu bata yang ditegakkan. Maka di sini lubangnya itu diperdalam sehingga muat untuk dua orang. Yang paling mepet kiblat itu adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Yang sedikit di belakangnya. Yang lebih sedikit hafalan Qur'annya di belakang yang banyak, paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Maka ini diantara bentuk pemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap hafizul Qur'an. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adani bil harbi." Siapa yang menyakiti kekasihku, maka berarti dia telah mengumumkan peperangan denganku. Makna adani bil harbi, kata Nawawi di akhir kitab, a'lamani, mengumumkan peperangan padaku, yaitu menampakkan peperangan denganku. Kemudian terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, atau sebelumnya hadis ini adalah man adhani waliyan faqad adhani bil harbi, adalah potongan dari sebuah hadis panjang yang merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Yang lengkapnya hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Lengkapnya ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adantu bil harbi." Siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku mengumumkan peperangan padanya. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftartuhu 'alaih." Dan tidaklah hamba-ku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada amal-amal wajib. yang aku wajibkan padanya. Dan tidaklah henti-henti hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan amal-amal sunnah, sehingga akhirnya aku mencintainya. Maka di antara sebab seorang itu dicintai oleh Allah adalah gemar dengan ibadah-ibadah sunnah. Maka jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, dan aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya, dan aku menjadi tangannya yang dia memukul dengannya, dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Jika dia meminta kepadaku, maka akan aku beri. Dan jika dia minta perlindungan padaku, niscaya aku lindungi. Dan tidaklah aku ragu-ragu untuk melakukan sesuatu hal, sebagaimana aku ragu-ragu untuk mencabut nyawa seorang mukmin. Karena seorang mukmin itu tidak menyukai kematian, sedangkan aku sendiri sebenarnya tidak menyukai, tidak ingin menyakitinya. Akan tapi kematian adalah sebuah kepastian, maka tidak boleh tidak dia harus mati. Maka hadis ini didalilkan dalil oleh orang-orang sufi untuk menyatakan adanya manusia yang bisa bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika aku mencintainya, maka aku jadi pendengarannya, aku jadi penglihatannya. Dan anggapan ini, anggapan orang-orang sufi yang menyatakan adanya manusia yang bersatu dengan Allah dengan hadis ini, adalah satu hal yang terbantah, dibantah sendiri oleh hadis ini. Kenapa? Apa bantahannya? Terusnya hadis. Allah mengatakan, jika dia meminta kepadaku, maka aku beri. Maka Allah bedakan, ada yang meminta dan ada yang memberi. Yang memberi bukan yang meminta, meminta bukan yang memberi. Berarti tidak bersatu. Kalau dia bersatu dengan Allah, maka tidak ada pemberi, tidak ada meminta. Jika dia minta perlindungan, maka aku lindungi. Maka ada yang minta perlindungan dan ada yang memberi perlindungan. Berarti tidak bersatu. Oleh karena itu, yang dimaksud aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, makna yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada orang tersebut sehingga menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya dari hal-hal yang diharamkan Allah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini memuat salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib diyakini sebagaimana apa adanya, yaitu sifat taraddud, sifat ragu-ragu. Dan berkaitan dengan masalah ini terdapat komentar yang diberikan oleh Abu Ainain untuk hadis ini. Dan ketailah lam yusib tidaklah benar orang yang mengingkari teks hadis ini, dikarenakan hadis ini menyatakan kalau Allah punya sifat taraddud, ragu-ragu. Maka kita katakan bahasanya ragu-ragu untuk Allah yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan ragu-ragu yang merupakan sifat makhluk. Karena tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang ingin mengetahui penjelasan tentang masalah ini, maka bisa merujuk, bisa mentelaah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa di jilid ke-18. Maka sikap yang benar adalah sikap Ahlussunnah yang mengatakan kita menetapkan sifat taraddud, sifat ragu-ragu untuk Allah Subhanahu wa taala, namun kita yakini sifat ini berbeda dengan sifat makhluk dan tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dan ragu-ragunya makhluk berbeda dengan taraddudnya Allah Subhanahu wa taala. Ragu-ragunya makhluk adalah karena tidak mengetahui dampak dari satu hal. Seorang makhluk itu ragu-ragu akan melakukan satu hal karena dia tidak tahu dampaknya. Kalau saya berbuat semacam ini, nanti apa yang akan terjadi? Itu motivator yang menyebabkan seorang makhluk memiliki keraguan-keraguan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya. Segala apa yang akan terjadi Allah Subhanahu wa taala tahu. Maka kita lihat di sini, dan hadis ini menjelaskan taraddudnya Allah Subhanahu wa taala adalah seorang mukmin itu tidak suka mati dan Allah sebenarnya tidak ingin menyakiti orang yang beriman. Kemudian wasabata fi sahihain, terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang salat subuh, fa huwa fi dhimmatillahi ta'ala, maka dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Fala yatlubannakumullahu ta'ala bi syai'in min dhimmatihi. maka jangan sampai pernah Allah Subhanahu wa taala menuntut ya, jaminannya. Namun yang benar di sini bukan riwayat Bukhari dan Muslim sebagaimana kata An-Nawawi, akan tapi cuma diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah Al-Bajali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang salat subuh, ya, siapa yang melaksanakan salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mengganggu orang yang melaksanakan salat subuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tuntutan terhadap orang yang mengganggu orang yang telah diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa itu wali? Siapakah itu wali Allah Subhanahu wa taala? Di sini terdapat perkutipan dari dua imam, yaitu Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Semoga Allah merahmati keduanya. Keduanya mengatakan, Abu Hanifah dan Syafi'i, padahal keduanya bukan guru dan murid, namun punya perkataannya sama. Keduanya mengatakan, illam yakunil ulama'u awliya Allah falaysa lillahi waliyun. Seandainya ulama itu bukan wali Allah, maka di dunia ini tidak ada yang jadi wali Allah. Artinya apa? Abu Hanifah dan Al-Imam Syafi'i mengatakan wali Allah adalah semua ulama. Ulama adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menyakiti ulama, maka dia menyakiti Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang menyakiti waliku, kekasihku, maka aku menyatakan peperangan pada orang tersebut. Lalu apa hubungan hadis tentang wali, kemudian penjelasan Abu Hanifah dan Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Syafi'i tentang siapa itu wali dengan judul bab? Judul bab masalah menghormati Ahlul Quran. Maka jawabannya mungkin bisa kita katakan, yang namanya wali Allah Subhanahu wa taala, yang namanya Ahlul Quran itu adalah Ahlul Quran. Ahlul Quran adalah di antara wali Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyakiti Hafizul Quran yang bukan hanya ingat, namun Hafizul Quran ghairul ghali walal jafi. Maka dia adalah seorang yang hafid Quran dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang semacam ini tentu adalah seorang ulama. Dan tidak ada satupun ulama dalam sejarah, ya, sejarah para ulama di masa salaf kecuali Hafizul Quran. Tidak ada satupun ulama dalam sejarah salaf kecuali mereka adalah Hafizul Quran. Oleh karena itu, maka siapa yang menyakiti Hafizul Quran, yang dia itu ghairul ghali walal jafi, seorang yang hafal Al-Quran dan mengamalkan dan mengerti kandungannya, memberikan penafsiran yang benar terhadap ayat-ayat Al-Quran, artinya mengerti maknanya berarti, dan mengamalkan isi kandungannya, maka dia adalah tentu seorang ulama. Dan seorang ulama adalah wali Allah sebagaimana kata Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Syafi'i. Maka menyakiti seorang ulama yang Hafizul Quran, yang tentunya adalah Hafizul Quran, adalah menyakiti maka Allah Subhanahu wa taala mengumumkan peperangan dan pemusuhan kepada orang tersebut. Itu mungkin hubungannya, sehingga diletakkan oleh An-Nawawi di judul bab tentang memuliakan Hafizul Quran. Dan dari hal ini kita lihat, dari perkataan Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Syafi'i, kita lihat bahasanya pengertian wali secara istilah beda dengan pengertian wali secara syar'i. Wali secara istilah, kata Al-Imam Nawawi, kata Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Syafi'i, maknanya ulama. Maka orang Islam yang belum sampai derajat ulama bukan termasuk wali. Dan seorang nabi yang tentu tidak disebut ulama juga tidak disebut sebagai seorang wali, karena wali adalah ulama. Maka wali Allah Subhanahu wa taala itu memiliki makna syar'i dan makna istilah. Wali secara bahasa artinya kekasih, sedangkan secara istilah, setelah istilah syariat, yang disebut wali Allah adalah semua orang yang beriman dan bertakwa, sebagaimana firman Allah di surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Wali kata Allah Subhanahu wa taala adalah semua orang yang beriman dan bertakwa. Maka semua orang yang beriman, semua muslim, wali Allah. Dan derajat kewalian di sisi Allah bertingkat-tingkat, sebagaimana derajat bertingkat-tingkatnya derajat iman dan takwa mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna wali secara ya, secara syar'i. Ya, dalam mustalah syariat, ya, wali adalah semua orang yang beriman dan bertakwa. Dan setiap muslim selama dia masih muslim, maka dia punya iman dan punya takwa. Maka setiap muslim adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kafirlah musuh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selama seorang itu muslim, maka dia masih wali Allah Subhanahu wa taala. Demikian makna wali secara syariat. Akan tetapi dalam bahasa para ulama kita jumpai istilah wali, maka dalam istilah syariat Nabi Rasul itu termasuk wali. Nabi Rasul itu termasuk wali. Semua orang yang punya iman dan punya takwa, dia adalah wali Allah. Maka secara istilah syariat, Nabi Rasul itu termasuk wali. Dan secara istilah, ya, secara istilah yang biasa dipakai oleh para ulama, kita lihat bahwasanya wali itu tidak semua orang yang beriman, ya, dan bukan semua orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Semisal Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan wali apa? Ulama. Nah, maka Nabi dan Rasul bukan wali. Orang Islam yang belum sampai derajat ulama juga belum, tidaklah dinilai sebagai wali. Maka wali itu punya makna syariat dan punya makna istilah. Istilah yang biasa dipakai oleh para ulama. Ya, jika mereka para ulama menyebut istilah wali, maka maknanya adalah ya, orang yang saleh, yang bukan nabi dan bukan rasul. Dan Imam Syafi'i mengatakan dia adalah ulama, semua ulama ahlussunnah, maka dia adalah wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahasanya Syafi'i itu adalah nama kakek beliau. Namun beliau terkenal dengan istilah Al-Imam Syafi'i. Padahal Syafi'i asalnya dari nama kakek. Sebagaimana bisa dilihat di akhir kitab, Abu Hanifah nama aslinya adalah An-Nu'man bin Sabit Az-Zuhti. Sedangkan Imam Syafi'i beliau adalah Abu Abdullah, nama aslinya Muhammad bin Idris. Nama beliau Muhammad, bapaknya namanya Idris, kakeknya yang pertama namanya Abbas, kakek kedua namanya Utsman, kakek ketiga namanya Syafi'. Maka Syafi' itu adalah nama kakek beliau yang ketiga. Sedangkan nama asli beliau adalah Muhammad bin Idris. Kemudian Al-Imam Al-Hafidh Abdul Qasim Ibnu Asakir rahimahullah ta'ala mengatakan, I'lam ya akhi, ketailah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kepada anda agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita di antara orang-orang yang merasa takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya dengan sebenar-benar takwa. Bahasanya daging para ulama itu beracun, maka jangan coba-coba makan daging ulama. Apa yang dimaksud makan daging? Al-riba. Al-riba menggunjing, ya, menggunjing ulama. Ingat, daging para ulama itu beracun, tidak dengan daging orang biasa. Maka kalau orang menggunjing, menggunjing orang biasa, dia makan bangkai, makan daging bangkai. Namun kalau menggunjing ulama, itu makan daging bangkai beracun. Ada plus beracun. Berbeda dengan menggunjing muslim, cuma makan daging bangkai saja, tidak ada racunnya. Namun kalau menggunjing ulama, makan daging bangkai beracun. Annaluhumal ulama immasmumah. Sesungguhnya daging para ulama itu beracun, dan kebiasaan Allah untuk membekar kedok orang-orang yang melecehkan para ulama adalah satu hal yang telah dimaklumi. Maka siapa yang melepas lidahnya fil ulama, membicarakan ulama bisalbi, dengan celaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cobaan kepada dirinya, akan memberikan bala bencana kepada dirinya sebelum dia mati dengan mati hatinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang dalam merasa takut orang-orang yang menyelisihi aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan tertimpa fitnah atau mereka mendapatkan siksaan yang pedih. Siksaan yang pedih di dunia, siksaan pedih di akhirat, dan fitnah di dunia. Artinya kata Al-Hafidz Ibnu Asakir, di antara bentuk fitnah, bencana yang Allah berikan kepada orang-orang yang menyelisih aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah matinya hati. Itu di antara bencana yang Allah timpakan kepada orang-orang yang menentang ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah larangan menggunjing, terlebih lagi menggunjing membicarakan ulama dengan tujuan untuk mencela ulama. Maka siapa yang menggunjing ulama dengan mencela ulama, maka dia telah menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan bencana fitnah di dunia dan azab pedih di akhirat. Dan di antara bentuk fitnah di dunia, ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Asakir, adalah matinya hati sebelum mati, sebelum matinya badan. Kemudian kita lanjutkan dengan bab yang keempat, fi adabi mu'alimil Qur'ani wa muta'alimihi. Dan inilah inti bahasan. Bab yang keempat adalah bab tentang adab pengajar Al-Quran dan adab orang yang belajar Al-Quran. Bab ini dan dua bab setelah ini, berarti bab kelima dan keenam, adalah inti pokok buku ini. Dan bab tentang masalah dan permasalahan tentang adab belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran adalah pembahasan yang panjang dan tersebar luas. Oleh karena itu, maka aku cuma akan mengisyaratkan ya, pokok-pokoknya saja secara ringkas dalam beberapa pasal berikut yang ada dalam bab. Tujuannya supaya mudah dihafal dan mudah dihafal insyaallah ta'ala. Maka bahasan tentang masalah adab belajar dan mengajar Al-Quran itu kata beliau panjang, dan beliau akan hanya mengisyaratkan, maksudnya menyebutkan secara singkat pokok-pokok berkaitan dengan masalah adab belajar dan mengajar Al-Quran. Yang pertama, adab yang pertama adalah al-ikhlas. Yang pertama kali sepatutnya dimiliki oleh muqri. Muqri itu istilah untuk mu'alimul Quran. Pengajar Al-Quran itu disebut muqri. Yang pertama kali sepatutnya dimiliki oleh seorang muqri, seorang pengajar Al-Quran dan seorang yang belajar Al-Quran, hendaklah keduanya sama-sama bermaksud dengan amalnya belajar dan mengajar tersebut semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil tentang pentingnya ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan di dalam mereka yaitu Bani Israel diperintahkan Ahlul Kitab diperintahkan kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ad-din, memurnikan ketaatan hanya untuk Allah, hunafa, dan jadi orang-orang yang hanif. Apa makna hunafa? Ada di akhir kitab. Hunafa kata An-Nawawi di akhir kitab jamak dari hanif dan maknanya adalah mustaqim. Dan ada yang berpendapat hunafa atau hanif maknanya adalah orang yang cenderung kepada kebenaran dan berpaling dari kebatilan. Maka hanif bisa diartikan mustaqim, bisa diartikan orang yang lurus, dan bisa juga boleh juga diartikan dengan orang yang cenderung kepada kebaikan, hal-hal yang baik, kebenaran, dan berpaling, tidak respect dengan hal-hal yang batil. Kalau ini kebatilan tidak tertarik. Hal-hal yang batil, perbuatan yang maksiat, perkataan yang bid'ah, amal-amal yang ada-ada, enggak respek, enggak tertarik. Dia punya kecenderungan demikian. Kalau kemudian nampak ini berdalil berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan Quran, Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka akan respek dan semangat untuk menerima dan memperhatikannya dan mengamalkannya. Itu hanif. Wa yuqimu sholata, dan mereka diperintahkan untuk menegakkan salat dan membayar zakat. Maka ayat ini dalil Yahudi dan Nasrani Bani Israel itu pada mereka terdapat syariat salat dan syariat zakat. Karena mereka dalam ayat ini maknanya adalah konteks berdasarkan konteks adalah Ahlul Kitab. Wadhalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus, beribadah kepada Allah semata, murni hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Menegakkan salat dan bayar zakat, itulah agama yang lurus. Dinul qayyimah, kata Nawawi, maknanya adalah al-millah al-mustaqimah, agama yang. Maka ahlul kitab diperintahkan, dan demikian juga diperintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Cuma beribadah kepada Allah titik, tidak, masih koma. Mukhlisina lahuddin, dan memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Ya. Maka ibadah tersebut tidak ditujukan kepada selain Allah, tidak ditujukan kepada jin, tidak ditujukan kepada pohon yang dianggap keramat, tidak ditujukan kepada batu besar, keris yang dianggap ampuh, dan yang lainnya. Demikian juga murni untuk Allah, dalam artian bukan karena tendensi-tendensi dunia, non ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, sesungguhnya bagi masing-masing orang apa yang dia niatkan. Dan hadis ini, yaitu hadis niat, adalah salah satu min usulil Islam, salah satu hadis yang menjadi landasan pokok Islam. Oleh karena itu dimasukkan oleh An-Nawawi dalam Arba'in An-Nawawiyah, karena An-Nawawi punya keinginan untuk mengumpulkan hadis-hadis yang menjadi usulul Islam di Arba'in An-Nawawiyah. Maka beliau kumpulkan hadis-hadis yang statusnya adalah usulul Islam, landasan pokok Islam, dan diantaranya adalah hadis An-Niyah. Apa beda innamal a'malu binniyat dengan wa innamal likulli imrin ma nawa? Kalau penjelasan Syekh Muhammad bin Sulaimin di Syarah Arba'in, demikian juga di Syarah Riyadhus Shalihin, bedanya adalah innamal a'malu binniyat itu menceritakan keadaan orang. Tidak ada orang yang berbuat tanpa punya niat. Selama orang itu tidak tidur, selama orang itu melek, tidak mabuk, ya, enggak gila, berbuat mesti pakai niat. Niat apa? Keinginan. Dan seandainya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di sarah beliau, risalah beliau yang membahas khusus untuk hadis niat, Syekhul Islam mengatakan, seandainya manusia itu diperintahkan untuk berbuat tanpa pakai niat, tidak ada orang yang bisa. Seandainya ada aturan Allah, beramalah kamu tanpa pakai niat, maka tidak ada orang yang bisa melakukannya. Karena semua orang berbuat pasti pakai niat. Apa itu niat? Keinginan. Selama orang itu melek, ya, tidak tidur, selama orang itu tidak mabuk, tidak gila, mesti berbuat sesuatu, berjalan, mesti karena ingin jalan. Duduk, karena ingin duduk. Tiduran, ya, karena memang ingin tiduran. Tidak mungkin seorang itu berbuat tanpa niat. Maka innamal a'malu binniyat itu menceritakan keadaan. Kemudian wa innamal likulli imrin ma nawa itu menceritakan tentang dampak dari perbuatan. Bahasanya masing-masing orang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Apakah niatnya ikhlas ataukah niatnya tidak ikhlas, maka dia akan mendapatkan hasil dari apa yang dia niatkan. Maka sah dan tidaknya amal tergantung niat. Demikian juga berpahala ataukah tidaknya satu amal juga tergantung niat. Dan kami mendapatkan riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, innama yahfadu rajula ala qadri niyatihi. Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga seseorang sesuai dengan kadar niatnya. Dan selainnya, dan ulama yang lain mengatakan, innama yu'tan nasu ala qadri niyatihim. Sesungguhnya manusia itu akan diberi ganjaran sesuai dengan kadar niat mereka. Maka orang yang makan pakai tangan kanan, kenapa? Karena ini kebiasaan sejak dulu, sudah tradisi, sudah jadi tradisi makan pakai tangan kanan. Maka ya dia tidak dapat apa-apa. Kenapa makan pakai tangan kanan? Karena melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan untuk salat untuk makan dengan tangan kanan. Maka dia akan mendapatkan pahala atas perbuatan yang makan dengan tangan kanan. Dan jika seorang itu dalam satu amal dia punya banyak niat, banyak maksud, maka dia akan dapatkan pahala sebanyak niatnya. Kenapa berpakaian rapi? Maka saya berpakaian rapi karena beberapa tujuan. Yang pertama, berdandan untuk istri. Maka ini niat sendiri. Kemudian yang kedua, karena melaksanakan perintah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun. Si Allah Subhanahu wa taala Maha indah dan menyukai keindahan. Ya, yang kedua. Yang ketiga, ya, saya berpakaian rapi, berpakaian yang tidak bau supaya tidak mengganggu tetangga, tetangga dekat, istri. Maka tidak mengganggu orang, tidak mengganggu sahabat, maka ini niat yang ketiga. Dan boleh jadi ada niat yang keempat, niat yang kelima, maka orang itu akan mendapatkan pahala, semakin banyak pahalanya, semakin dengan semakin banyak niat yang ada pada dirinya. Maka ada orang melakukan satu hal, orang melakukan satu hal, ada orang yang cuma niatnya satu, ya dia cuma dapat satu niat, pahala satu niat. Ada orang melakukan satu hal, dalam niat dalam melakukan hal ini dia memiliki lima niat, maka untuknya pahala lima niat. Boleh jadi orang melakukan satu hal dan dia maksudkan dengan perbuatan ini 10 niat, maka untuknya pahala 10 niat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan balasan kepada masing-masing orang sesuai dengan kadar niatnya masing-masing. Oleh karena itu, inilah di antara beda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ini di antara fadilah keistimewaan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Seorang yang berilmu, dia melakukan satu perbuatan dan dalam satu perbuatan tersebut terdapat banyak niat sehingga dia mendapatkan banyak pahala yang tidak didapatkan oleh orang yang bodoh. Orang yang kurang mengerti, paling-paling ya, niatnya malah niat tradisi, maka tidak ada nilainya. Atau niatnya cuma satu niat, maka dia cuma dapat pahala satu niat saja. Maka orang yang berilmu nampaknya boleh jadi amalnya sedikit namun dapat pahala yang banyak. Nampaknya amalnya sedikit namun dapat pahala yang banyak karena dia punya banyak niat dalam berbagai amal yang dia kerjakan. Dan kami mendapatkan riwayat dari keterangan dari Al-Ustaz Abu Qasim Al-Qusairi rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan, Al-Qusairi ini adalah seorang tokoh sufi. Dia punya buku terkenal yang disebut dengan Risalah Qusairiyah. Yang Risalah Qusairiyah ini disalah dan diberi kritikan untuk hal-hal yang tidak benar oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Al-Istiqomah. Dalam kitabnya Al-Istiqomah, Syekhul Islam punya kitab judulnya Al-Istiqomah, dan Al-Istiqomah ini hakikatnya adalah sarah dan kritik untuk Risalah Qusairiyah karya Abul Qasim Al-Qusairi. Abul Qasim Al-Qusairi mengatakan, al-ikhlas, yang namanya ikhlas adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam taat berkaitan dengan niat. Artinya, seorang itu berkeinginan dengan ketaatannya semata-mata mendekatkan diri kepada Allah, bukan tujuan yang lainnya. Dia berbuat bukan karena berpura-pura untuk makhluk atau mencari pujian supaya dipuji oleh banyak orang, atau karena keinginan mendapatkan pujian dari orang lain, atau maksud-maksud dan tendensi-tendensi yang lain selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qal Al-Qusairi juga mengatakan, dan bisa dikatakan bahasanya pengertian ikhlas adalah memurnikan perbuatan dari pandangan makhluk. Membersihkan perbuatan dari pandangan makhluk. Mau makhluk itu memandang dengan pandangan celaan atau mau memandang dengan pandangan kagum dan pujian, sama saja. Itu ikhlas. Orang itu dikatakan ikhlas ketika dia bersihkan perbuatannya dari pandangan makhluk. Terserah makhluk mau memandang apa. Orang mau memandang dia dengan pandangan sinis, ya, wah ini teroris, atau yang lain, tetap jalan. Atau orang mau memandangnya dengan pandangan pujian dan kagum, dia pun biasa-biasa saja. Maka ketika orang itu sudah membersihkan amalnya dari pandangan makhluk, semua pandangan makhluk, maka itulah orang yang ikhlas. Akan tetapi jika seorang itu beramal karena ketika dipandang makhluk dengan pandangan pujian, maka dia giat beramal, maka ini bukan ikhlas. Demikian juga bukanlah ikhlas orang yang beramal karena takut mendapatkan pandangan celaan. Orang yang beramal karena takut mendapatkan pandangan celaan. Wah, nanti ya, orang kan sinis kalau saya enggak pengajian. Saya anggota Wisma, kok enggak pengajian? Nanti orang mandang saya sini, saya tak berangkat ngaji. Maka ini tidak ikhlas. Ya mudah-mudahan setelah ngaji kemudian jadi ikhlas. Bagaimana nanti akan kita bahas. Kemudian Hudzaifah bi fathil mim iskanir ra. Ya, mar wa fathil ain. Bacanya apa? Mar wa fathil ain. Mar'ashi. Dari Hudzaifah al-Mar'ashi dia mengatakan ikhlas adalah istiwa af'alil abdi fi dhahir wal batin. Sama saja perbuatan seseorang fi dhahir wal batin. Dhahirnya dan batinnya. Dhahirnya dia beribadah kepada Allah, batinnya juga dia beribadah kepada Allah. Bukan beribadah kepada makhluk dengan mengharap pujian makhluk. Kemudian Zinnun al-Misri mengatakan salasun min alamatin ikhlas. Ada tiga tanda ikhlas. Pertama adalah istiwa'ul madahi wa dhammi minal ammati. Sama saja mendapatkan pujian ataukah mendapatkan celaan, asalkan pujian dan celaan tersebut diberikan oleh orang awam, oleh orang umum, oleh orang yang enggak ngerti, atau orang yang sebenarnya cukup berilmu namun dalam hal ini bersikap sebagaimana sikap orang awam. Kemudian melupakan pandangan terhadap amal dari amal-amalnya. Ya, tidak mengingat-ingat amal yang pernah dia kerjakan, amal kebajikan yang pernah dia kerjakan. Dia tidak pandangi terus saya punya amal ini. Namun yang sudah dilakukan kemudian sudah kemudian dilupakan. Kata orang, ya seperti kamu kalau buang air besar. Sudah dilakukan, sudah ditinggalkan, jangan diingat-ingat. Waduh, yang keluar tadi apa ya, sate atau apanya. Tidak perlu, ya dibuang ya sudah. Kemudian mencari pahala amal di akhirat bukan di dunia. Maka siapa yang memiliki tiga hal ini, maka ada pada dirinya tanda ikhlas. Pertama adalah sama saja baik mendapatkan pujian orang atau mendapatkan tahdir dari orang. Dam, celaan. Asalkan yang nyela bukan ulama. Kalau ulama yang nyela, ya dilihat-lihat, dikoreksi dulu. Salah apa benar? Jangan-jangan salah. Nah, kalau cuma orang awam yang mahdir, ya. Cuma fakta blog ini, itu sama saja, jangan dipedulikan. Ya. Kalau masih kemudian memperdulikan dan memperhatikannya, belum ikhlas dan beramal. Wah, nanti kalau saya berbuat demikian masuk ke dalam fatwa, fakta, titik-titik, aduh saya gak usah lah, nanti daripada masuk ke fakta. Nah ini masih berarti tidak ikhlas dan beramal. Dia berbuat demikian dan itu tidak ikhlas. Jadi ikhlas apa? Istiwa'ul madah wadhan. Orang itu muji, ya begitu. Orang itu nyela, orang itu nahzir, juga begitu. Asalkan minal ammah. Asalkan yang nahzir itu orang yang tidak tahu menahu, orang awam, orang bodoh, ya biasa-biasa saja. Kalau yang nahzir itu lama besar, nah itu kita harus introspeksi diri. Wah, ini ditegur. Apa salah saya? Jangan-jangan memang kita yang salah. Meskipun ya boleh jadi juga, ulama tersebut boleh jadi juga salah menilai. Maka tanda yang pertama adalah orang itu ikhlas dalam beramal, dia beramal baik dia mendapatkan celaan orang atas perbuatannya ataukah mendapatkan pujian orang atas perbuatannya ataukah celaan dan tahdir orang karena perbuatannya. Kemudian yang kedua, beramal dan itu tidak diingat-ingat. Beramal ya sudah selesai, enggak juga kemudian diingat-ingat. Saya punya amal demikian, saya lah punya jasa semacam ini dan seterusnya. Kalau bukan karena saya maka akan terjadi demikian dan demikian. Namun tidak diingat jasa dan kebaikan yang pernah dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah mencari dengan amal tersebut pahala di akhirat dan bukan pahala di dunia. Yang dicari adalah pahala di akhirat. Maka ini adalah tiga ciri orang yang ikhlas. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bolehkah kita dalam belajar Al-Quran melalui tahap berikut ini? Pertama imitasi, yaitu meniru guru, meniru para syekh, kemudian adaptasi, kemudian inovasi. Dengan menciptakan gaya lagu, gaya atau lagu bacaan sendiri. Disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Syekh Bakar Abu Zaid di risalah beliau Bida'ul Qura, bahwasanya memang jika orang itu belajar dengan seorang guru biasanya terpengaruh dengan belajar Quran dengan seorang guru, maka dia akan terpengaruh dengan gaya bacaan guru tersebut. Akan tetapi ini tidak terjadi kecuali untuk orang yang dhaifu shakhsiyah, kecuali orang yang kepribadiannya lembek. Kalau orang itu punya kepribadian mandiri, kepribadian kokoh, meskipun dia belajar dengan guru, dia tidak terpengaruh kemudian meniru habis-habisan gurunya. Namun dia akan punya kepribadian sendiri, dia punya gaya sendiri, dia punya bacaan sendiri. Ala kulli hal, jika seorang itu karena sering mendengarkan bacaan gurunya, karena dia belajar Quran dengan guru tersebut, kemudian bacaannya meniru gaya gurunya, ini tidak masalah. Meskipun ini adalah min alamati dhafi shakhsiyah, ini diantara tanda lemahnya kepribadian, namun hukumnya boleh. Kenapa ada kesurupan jin di bulan Ramadan? Bukankah jin yang jahat dibelenggu di bulan ini? Tidak semua jin dibelenggu, tidak semua setan dibelenggu dalam bulan ini. Ya, setan yang kelas-kelas kakap saja yang dibelenggu di bulan ini. Adapun yang disebut dengan marodatul jinni, adapun jin-jin yang nakal namun cuma usilnya usil biasa, nah ini tidak terbelenggu di bulan ini. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Bolehkah kita donor darah ketika sedang puasa? Maka donor darah itu dikiaskan oleh para ulama dengan bekam. Dan ulama berselisih pendapat tentang hukum bekam. Apakah bekam itu membatalkan puasa ataukah tidak? Kalau ulama Saudi, Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Syaikh Ibnu Baz, Syaikh Shalal Fauzan, mereka berpendapat bekam itu membatalkan puasa. Sebagian ulama menyatakan bekam itu tidak membatalkan puasa karena itu mansukh. Mansukh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat Fathul Mekah berpuasa dan berbekam. Dari dua pendapat ulama ini, pendapat yang paling kuat wal ilmu indallah adalah bekam tidak membatalkan puasa. Akan tetapi oleh karena itu, apakah donor darah boleh? Jawabannya boleh, akan tapi sebaiknya kalau bisa donornya malam hari saja dalam rangka khudz anil khilaf, dalam rangka untuk keluar dari perbedaan pendapat di antara para ulama. Seandainya memang harus, maka insya Allah hukumnya boleh. Kenapa kita harus berlindung dari waktu subuh? Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabb waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Ya, dari kejelekan semua makhluk Allah ciptakan. Itu mungkin yang ditanyakan, maka kalau ini yang ditanyakan, kita berlindung kepada Allah Rabb-nya waktu subuh untuk meminta perlindungan dari kejahatan. Kejahatan semua makhluk yang Allah ciptakan, demikian juga kejahatan, keburukan, hasad, demikian juga keburukan tukang sihir dan keburukan malam. Tidak ada di sana minta perlindungan pada berlindung dari waktu subuh. Saudara saya belum sempat mengkotok puasa Ramadan tahun lalu, padahal sekarang sudah masuk dalam bulan Ramadan. Apakah dia masih punya kesempatan untuk mengkotok setelah Ramadan ini selesai atau tidak punya kesempatan? Jawabannya, dia wajib kotok setelah Ramadan ini selesai. Orang yang masih punya utang itu mengkotok puasanya. Namun karena dia telah sampai kelewatan Ramadan berikutnya, seharusnya dia selesaikan kemarin sebelum Ramadan tiba. Sekarang masuk Ramadan dan dia masih punya utang puasa, maka pendapat yang kuat, pendapat yang lebih hati-hati, dikodok setelah Ramadan selesai plus fidyah. Maka setiap harinya misalnya dia masih punya utang 7 hari, maka dia puasa kodok 7 hari plus fidyah 7 hari. Dan fidyah ini berdasarkan pendapat sebagian sahabat, fatwa sebagian sahabat, dan kata Syaikh Ibnu Baz tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Berapa jumlah fidyah yang harus dikeluarkan yang benar? Setengah sok, yaitu kurang lebih 1,5 kilo, atau 1 mut, kurang lebih 6 on. Jika beras, maka 1,5 kilo. Sebagaimana difatwakan oleh para ulama, sebagaimana difatwakan oleh Lajnah Daimah, ya, Syaikh Ibnu Baz dan yang lainnya. Wanita menyusui cukup membayar fidyah saja atau perlu menambah dengan mengkodok puasa? Pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan cukup dengan membayar fidyah saja. dengan catatan memang tidak kuat dan berbahaya seandainya puasa dalam keadaan menyusui. Kalau masih kuat puasa dan air susu juga tetap lancar, atau kemudian bayinya juga sudah bisa ditambah plus makanan, akhirnya kemudian kebutuhan susunya tidak terlalu vital sehingga tetap bisa puasa, maka seharusnya puasa. Kapan batas waktu sholat ba'diyah? Sampai waktu sholat berakhir. Maka ba'diyah duhur itu waktunya berakhir setelah berakhirnya sholat duhur. Bolehkah sholat ba'diyah dilakukan di masjid lain karena pergi ke masjid untuk ngaji atau untuk sholat taraweh? Jawabnya boleh. Ya, tempat sholat sholat ba'diyah tidak ada tempatnya, ya, tidak ada tempat khususnya harus di masjid tempat sholat fardu. Bahkan lebih baik tidak di masjid. Tapi kalau taraweh daripada bolak-balik, ya di masjid saja tidak apa-apa. Nanti sholat ba'diyah di rumah, balik lagi telat malah. Bolehkah zikir pagi petang dilakukan sambil berkendaraan atau berjalan ke tempat ngaji? Jawabannya boleh. Bebas, sambil duduk, mau sambil jalan, sambil tiduran, boleh. Kapan batas waktu zikir tersebut? Bolehkah di rumah? Jika berada dan telah lewat waktu, bolehkah zikir pagi petang? Zikir pagi petang, untuk pagi itu pada sholat subuh sampai seandainya kelupaan atau yang lain, maka boleh di waktu duha. Demikian pula zikir petang itu ba'dal asr, akan tapi jika karena satu hal sehingga kelupaan, maka bisa ba'dal maghrib. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Razak ya, di kitab beliau Fiqh Adiyah wal Alkar. Bolehkah di rumah? Boleh. Zikir pagi petang tidak harus di masjid. Jika berhadas, zikir boleh sambil dalam keadaan hadas. Bahkan baca Quran dengan hafalan juga boleh dalam keadaan hadas. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun malam, maka setelah bangun di waktu malam beliau membaca ya, 10 ayat terakhir surat Ali Imran dalam keadaan bangun tidur, dan bangun tidur adalah ya, tidak punya wudu. Bolehkah salat fajar, salat sunnah fajar dikodok terus menerus karena iqomahnya saja yang tepat waktu ya, berkaitan dengan waktu subuh? Jika memang demikian keadaannya, Allah Ta'ala alam, mungkin bisa dikodok. Masjid ini kodoknya ya, iqomahnya masuk, jadi tidak ada kesempatan untuk salat salat qobliyah subuh ya. Namun iqomahnya pas pada waktu subuh, maka boleh dikodok karena ada wudu. Bagaimana dengan hadis Nabi menceritakan tentang tiga orang yang menyebut amalan yang pernah dia kerjakan? Bagaimanakah hubungannya dengan tanda kedua tentang keikhlasan? Jawabannya, tiga orang yang terperangkap dalam gua tersebut menyebutkan amalnya kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan makhluk. Yang tercela adalah menyebut-nyebut amal di hadapan makhluk. Apa beda hadis sahih dengan hadis hasan? Ya. Ya, sama-sama keduanya adalah hujah, namun kualitas sanadnya itu lebih bagus hadis yang sahih. Apakah hadis hasan bisa dijadikan hujah? Jawabannya bisa. Apa saja amalan yang boleh niatnya lebih dari satu, dan apa saja amalan yang niatnya hanya boleh satu niat? Amalan yang boleh cuma satu niat, misalnya puasa Ramadan. Hari Senin puasa Ramadan enggak bisa, kemudian hari Senin Ramadan plus puasa Senin. Atau Kamis puasa Ramadan plus puasa Kamis, enggak boleh. Cuma puasa Ramadan saja. Namun ada banyak amal yang bisa didobel ya. Boleh jadi seorang itu masuk ke masjid, kemudian dia niat tahiyatul masjid, dan juga niat qobliyah zuhur, dan niat sholat sunnah setelah wudu, dan niat sunnah, sholat sunnah antara adzan dan iqomah, semuanya boleh dirangkap jadi satu. Bagaimanakah jika sudah terlanjur lanjut usia, sementara dulu belum sempat membayar hutang puasa dan tidak mampu membayar fidyah? Yang wajib dibayar dengan fidyah adalah puasanya dalam keadaan sudah tua dan dia tidak mampu puasa. Itu yang dibayar fidyah. Adapun ketika dia muda, ya, ketika dia muda dan punya utang puasa yang belum dibayar, maka itu kodok. Ya, tidak bisa diganti dengan fidyah. Maka dia telah tafrid, dia telah taksir, ya, dia telah meremehkan kewajiban untuk mengkodok, ya, maka amru biadillah. Bagaimanakah keadaan orang ini, ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Dia punya kewajiban untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak melakukan kewajiban mengqadha puasanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Kalau belum lancar dalam membaca Al-Qur'an dan yang terjadi malah jadi takut membaca karena takut salah, sementara belum mendapatkan teman atau guru yang mau mengajari baca Al-Qur'an. Belum dapat atau belum cari. Masa kemudian sampai kemudian belum mendapatkan teman atau guru yang mau mengajari baca Al-Qur'an. Bagaimana sebaiknya? Apa tetap baca walau tidak tahu kesalahan ataukah bagaimana? Pertama, pertanyaan yang mengatakan belum dapat guru, ini satu hal yang perlu dipertanyakan. Benarkah belum dapat guru meskipun itu sekedar teman yang bisa bantu nyimak? Ini satu hal yang padahal ya, kalau kita membaca tempelan-tempelan itu banyak itu, privat Quran macam-macam, atau ini asalnya mau belajar Quran atau bahkan yang gratis dan macam-macam yang lain, dikatakan tidak ada teman, tidak ada guru, ini kalau pertanyaannya di sini saya katakan ini baik, ini satu hal yang agak mengada-ada. Ini bukan tidak dapat, namun tidak mau cari dan tidak mau berusaha. Oleh karena itu yang benar, maka meskipun belum lancar, hendaknya orang itu tetap berusaha untuk membaca, karena pahala membaca Al-Quran itu akan didapatkan meskipun orang yang terbata-bata. Dan ada kewajiban untuk belajar tahsin Quran, belajar untuk membaguskan bacaan Al-Quran. Bagaimana cara mengingatkan orang-orang di sekitar kita untuk beramal secara ikhlas tanpa membuat mereka tersinggung? Maka cara yang paling baik tentu ini adalah orang ini yang sendiri yang tahu bagaimana keadaan keluarganya. Bagaimanakah mengingatkan untuk ikhlas? Boleh jadi dengan disindir, dengan sambil guyon, atau dengan mungkin dengan bahan bacaan, atau dengan yang lainnya, diajak ngaji yang bahas tentang ikhlas, atau cara-cara yang lain. Ini melihat situasi yang tepat, dan yang paling tahu keadaan adalah tentu penanya. Jika seorang puasa Senin Kamis sekaligus diniatkan sebagai puasa untuk membayar puasa bulan Ramadan, karena saat bulan Ramadan pernah sakit sehingga tidak puasa, sebenarnya puasa qadha tidak boleh dirangkap dengan niat sunnah. Dan sunnah boleh dirangkap dengan niat sunnah. Senangnya jatuh dengan ayamul bid, maka bisa puasa Senin plus puasa ayamul bid. Orang tua saya termasuk yang gulu dalam tajwid, mengajar tajwid surat duha sejak berminggu-minggu. Bagaimana sebaiknya menasihatinya? Ya perlu dilihat, diajar sampai berminggu-minggu ini karena memang yang diajar itu tidak blot, sehingga memang tidak paham-paham, tidak diterap-terapkan, atau memang gulu dalam tajwid. Tentu beda. Jangan kemudian kita vonis dia gulu dalam tajwid padahal dasar anak didiknya yang tidak blot, sehingga tidak lulus-lulus. Kalau karena sebab anak didiknya yang memang double, tidak mau diperbaiki, tidak mau dikoreksi, sudah dikoreksi masih salah terus, dan ada orang semacam itu, maka ini bukan hulu dalam tajwid. Akan tapi orang yang hulu dalam tajwid adalah orang yang berlebihan dalam masalah mungkin misalnya makhraj atau yang lain, sehingga terkesan hulu, yang terkesan berlebihan, nah itu yang terlarang. Benarkah fitri maknanya makan? Jawabannya benar, maknanya berbuka. Idul Fitri maknanya hari raya untuk makan-makan, bukan. Idul Fitri bukan hari raya untuk makan-makan, namun kembali boleh makan alias kembali hilang kewajiban puasa. Fitri artinya berbuka dalam artian tidak puasa. Jadi Idul Fitri artinya kembali boleh makan di siang hari, bukan kemudian hari raya untuk makan-makan. Berarti kalau tidak ada cara makan-makan karena malas makan, berarti tidak merayakan Idul Fitri. Bukan demikian. Namun, Idul Fitri artinya kembali boleh makan dan kembali tidak ada kewajiban puasa di siang hari. Apa makna zakat fitri? Zakat fitri adalah zakat bisa babil fitri. Zakat fitri di sini idofah kepada sebab. Zakat bisa babil fitri maknanya. Zakat karena sebab fitri. Karena sebab kewajiban puasa sudah selesai. Oleh karena itu wajib waktu membayar zakat fitri ini dengan tenggelamnya matahari hari puasa terakhir. Karena itu sudah tidak ada lagi puasa. Tolong dirinci tentang hukum orang yang beramal akhirat untuk dibalas di dunia. Dapat rincian yang panjang yang bisa dilihat di Jami' Ulum wal Hikam di bab masalah niat, atau ringkasannya ada dijumpai di Tafsir Alam Syarah Umdatul Ahkam, ringkasannya juga bisa dijumpai di Tafsir Alam Syarah Umdatul Ahkam. Di sana ada ringkasan tentang penjelasan Ibnu Rajab tentang kerjaan orang beramal untuk akhirat, beramal akhirat untuk balasan dunia. Apakah orang yang mau ujian dia sholat malam supaya dapat nilai bagus itu boleh? Dapat dikatakan ikhlas? Jawabannya, jika maksud pokoknya adalah nilai bagus, maka itu tidak ikhlas. Jika maksud pokok adalah niat dunia, maka itu tidak ikhlas. Akan tapi maksud pokoknya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia punya niat tambahan, niat sampingan, nanti kalau saya bangun malam, maka ada sepertiga malam yang terakhir, itu waktu mustajab untuk doa, dan nanti saya akan berdoa di situ untuk kelulusan ujian saya, maka ini boleh. Bolehkah puasa Syawal tidak berurutan harinya atau berselang-seling, besok puasa dan besoknya tidak? Jawabannya boleh. Sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi di Syarah Muslim. Bolehkah menggantikan puasa orang tua, mengingat apabila orang tua puasa, penyakitnya akan kambuh dan membahayakan kesehatan beliau, dan sebelum Ramadan memang orang tua sudah sakit parah. Maka untuk orang sakit, maka dirinci. Jika orang sakit ini, orang yang sakit dan tidak kuat puasa, dirinci. Jika masih ada harapan untuk sembuh, maka ditunggu. Ditunggu sampai sembuh dan qadha setelah sembuh. Dan orang tersebut, yang sakit tersebut, wajib qadha setelah sembuh. Dipuasakan oleh anaknya, akan tapi membayar fidyah. Apa hukum sholat atau bolehkah sholat di sebuah masjid yang kita tahu dibangun dari dana yang bercampur dengan riba? Atau dana yang tidak jelas dari bank riba? Jawabannya boleh. Boleh sholat di masjid. Terlebih lagi menurut pendapat sebagian ulama yang mengatakan uang riba boleh untuk bangun masjid. Uang haram boleh untuk bangun masjid sebagaimana fatwa Syekh Abdullah Al-Jibril rahimahullah ta'ala. Terkadang dalam melaksanakan satu ibadah, pada awalnya kita sudah berusaha untuk bisa ikhlas. Dan terkadang di tengah perjalanan muncul semacam bisikan atau was-was riya karena ada orang yang melihat. Apakah niat ikhlas kita telah gugur? Bagaimanakah memperbaikinya? Jawabannya, jika muncul riya di tengah-tengah ibadah, maka ada dua macam. Pertama, bisa ditolak sehingga hilang, maka berarti tidak masalah. Kemudian keterusan sampai selesai sholat misalnya, maka di sini ulama berselisih pendapat apakah dapat pahala ya, sebagaimana awal niatnya ataukah tidak dapat pahala. Dan pendapat yang dirajikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali adalah dapat pahala sebagaimana awal niatnya. Oleh karena itu maka maka seharusnya ketika timbul riya di tengah jalan, maka tidaklah dipupus, tidaklah dihilangkan dan ditolak. Dan ada sebagian ulama yang memberikan nasihat, ketika kamu sholat, di tengah-tengah sholat kemudian ada yang melihatmu, kemudian kau ingin ada riya, kemudian muncul dan perasaan, wah tak baguskan sholat saya, maka sebagian ulama memberikan nasihat, maka tambahkan baguskan sholatmu. Kemudian saya mau panjangkan sholat karena dilihat orang tersebut, maka untuk menghindari riya, maka panjangkan yang lebih panjang lagi. Panjangkan yang lebih panjang daripada niatmu. Karena bisian riya tadi, wah tak panjangkanlah. Baca An-Naba, wah. Maka apa? Tambahi An-Naba plus An-Nazi'ah. Bagaimana dengan menulis telaan kepada ulama yang mengatakan tidak ada permasalahan antara Islam dan Yahudi? Apakah hal tersebut termasuk ke dalam ancaman di atas? Ini tidak termasuk dalam ancaman di atas. Namun ini adalah tahdzir, adalah peringatan agar orang tidak ikut-ikutan dan tidak terpengaruh dengan pendapat semacam ini. Makanya tidak termasuk hal yang tercela sebagaimana perkataan Ibnu Asakir. Akan tetapi ini adalah termasuk dalam nasihat, memberikan nasihat kepada umumnya kaum muslimin agar tidak ikut-ikutan dengan pendapat semacam itu. Pendapat yang tidak benar, yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Bisakah ulama yang bermasalah dijadikan acuan? Ulama yang bermasalah yang boleh jadi dinilai memiliki kebid'ahan atau yang lainnya, maka ilmu dari ulama semacam ini boleh diambil faedahnya oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk membedakan. Semisal Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin. Bolehkah mengambil faedah dari ilmu yang Ghazali di Ihya Ulumuddin? Jawabannya boleh bagi orang yang punya kemampuan untuk membedakan hal-hal yang benar di Ihya Ulumuddin dan hal-hal yang berbahaya, yang batil, yang ada di Ihya Ulumuddin. Demikian juga tokoh-tokoh yang bermasalah yang lainnya. Sebagaimana Al-Qusairi. Al-Qusairi tokoh sufi yang bermasalah. Akan tetapi untuk orang yang punya kemampuan untuk membedakan mana perkataan Qusairi yang bagus, yang benar ketika dia membahas ikhlas, ataukah perkataan Qusairi yang menyimpang, yang di sana nampak hulu sufinya, ya, maka boleh untuk orang yang punya kemampuan untuk membedakan. Adapun orang awam, maka hati-hati. Maka orang awam, maka tidak diperbolehkan. Demikian juga ulama-ulama atau tokoh-tokoh yang bermasalah yang lainnya. Maka dibedakan antara orang awam dan ahli ilmi. Untuk orang awam tidak boleh. Tidak boleh baca Ihya Ulumuddin. Orang awam tidak boleh mentelaah risalah Qusairiyahnya Al-Qusairi. Akan tetapi untuk orang yang berilmu, orang yang punya kemampuan untuk membedakan, maka boleh. Boleh membacanya, boleh mengutipnya, dan boleh menjadikannya sebagai rujukan. Satu anggapan yang tidak benar yang beredar di sebagian kalangan, ketika ada tulisan kok rujukannya Ihya Ulumuddin, ketika ada tulisan kok rujukannya tokoh bermasalah, maka dianggap penulisnya juga jadi orang bermasalah. Ini anggapan yang tidak benar. Ketika penulisnya adalah seorang ustaz, seorang yang berilmu, yang punya kemampuan untuk membedakan, maka tidak masalah dia menjadikan rujukannya Ihya Ulumuddin atau risalah Qusairiyah atau buku yang lainnya. Bagaimana contoh hulu dalam makhraj huruf atau berkaitan dengan tajwid? Karena berkaitan dengan masalah perbedaan cara ustaz mengajar maupun ketelitian dalam makhraj huruf. Dikatakan ini hulu dalam masalah tajwid ketika satu masalah yang hukumnya mustahab dalam tajwid itu dijadikan seakan-akan satu hal yang wajib. Maka misalnya makhraj huruf. Makhraj huruf ada makhraj standar, wajib. Dan ada yang ideal. Kalau orang itu sudah makhraj hurufnya, misalnya kha, itu sudah sampai ke derajat standar, wajib. Yang wajib, itu sudah terpenuhi, sudah. Jangan dipaksakan itu harus ideal. Padahal sulit. Ini makhraj kha yang ideal sekian, dengan bentuk semacam ini. Wajibnya cuma sekian. Itu kalau pakar tajwid itu nanti makhraj huruf itu masing-masing ada makhraj ada standar wajib minimal dan ada ideal. Nah kalau derajat untuk makhraj huruf yang wajib, yang ideal, yang itu hukumnya mustahab, itu dipaksakan untuk menjadi sebuah keharusan. Ini hulu dalam tajwid. Tapi kalau kemudian cuma ini diajarkan sampai orang itu minimal makhraj dasarnya atau standarnya sudah masuk, sudah. Kalau kemudian mau diperbaiki, kalau bisa sampai ideal, jika ini memungkinkan, ini masalah. Namun ini orangnya itu cukup sulit untuk sampai makhraj ideal, namun dipaksakan itu harus ideal. Maka ini hulu dalam tajwid. Apakah pegang juz amma harus wudu karena termasuk Quran? Jika semuanya isinya cuma juz amma, maka itu mustahab Quran. Yang jumhur ulama mengatakan harus berwudu. Bahkan itu ijma sahabat. Tapi kalau itu juz amma terjemah, maka tidak harus berwudu. Salat ba'diyah 4 rakaat atau 2 rakaat berjamaah dan 2 rakaat lain munfarid bolehkah? Jawabannya salat ba'diyah sendiri-sendiri tidak berjamaah. Memang ulama mengatakan salat sunnah berjamaah hukumnya boleh, namun kadang-kadang tidak. Apakah kita tidak berpuasa karena tuntutan pekerjaan, misal mau menjadi pemain sepak bola profesional karena dapat menurunkan performa kerja, bolehkah dikodok di waktu yang lainnya? Jawabannya sepak bola bukan alasan untuk boleh mengkodok puasa. Apakah imam salat tarawih setiap selesai salam tiap 2 rakaat kemudian ingin meneruskan salat tarawih, selanjutnya harus selalu meneruskan shaf jamaah salat tarawih, atau imam cukup meneruskan shaf jamaah pada akan memulai salat tarawih saja? Jawabannya tergantung kondisi. Memang kondisinya perlu diluruskan, diingatkan untuk diluruskan, maka diingatkan. Namun jika dianggap masih sudah rapi dan masih tertata, tidak ada masalah, maka seandainya tidak, maka tidak masalah. Karena luruskan itu bukan maksudnya cuma sekedar zikir sebelum takbir, luruskan, bukan. Namun maksudnya adalah perintah untuk meluruskan. Maka ketika memang perlu diluruskan, perlu diingatkan untuk diluruskan, maka diperintahkan. Ketika tidak, maka dirasa tidak perlu, maka insya Allah ketika tidak memerintahkannya tidak termasuk hal yang terlarang. Mengapa setiap menyebut nama sahabat kita mengatakan radhiyallahu anhu, padahal Allah telah meridai mereka, supaya Allah memberikan tambahan ridha kepada mereka. Ya. Jika terdapat sebagaimana kaidah yang disampaikan oleh Musa'di di Qawaidul Hisan, jika ada satu hal, ada sesuatu hal yang orang itu sudah ada di dalamnya, kemudian diperintahkan atau didoakan, maka maknanya Pak, adalah takmil. Maknanya adalah takmil. Orang Islam sudah dapat hidayah, namun minta, ya Allah beri aku hidayah. Maknanya Pak, sempurnakanlah hidayah. Para sahabat sudah mendapatkan ridha Allah. Kita doakan semoga Allah ridai. Maksudnya apa? Supaya Allah memberikan tambahan ridha dan kesempurnaan ridha untuk mereka. Dan kenapa kita memilih radhiyallahu anhu dan demikian yang dipraktikkan oleh para ulama ya, dari zaman ke zaman. Demikian juga mengapa untuk ulama yang telah wafat kita doakan rahimallah, bukan radhiyallahu anhu seperti menyebut nama sahabat. Jawabannya dua-duanya boleh. Ulama itu boleh didoakan dengan radhiyallahu anhu. Sebagaimana di matan usul sunnah Imam Ahmad. Yang dikatakan berkata Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Maka radhiyallahu anhu untuk ulama hukumnya boleh. Sebagaimana rahimallah juga boleh. Dua-duanya boleh. Ada sebagian orang yang memilih sholat tarawih di rumah berjamaah bersama istri dan anak. Dia beralasan ingin tetap mendapat pahala semalam suntuk karena tetap berjamaah. Apakah benar? Untuk pahala kemudian siapa yang sholat bersama imam sampai selesai maka dapat pahala sholat berjamaah semalam suntuk, maka ini didapatkan oleh orang ini insyaallah ta'ala. Akan tetapi dia meninggalkan sunnah muslimin, yaitu sholat tarawih itu dilakukan di masjid. Inilah sunnah muslimin sejak masa Umar bin Khattab hatta liyaum. Inilah sunnah khulafa ar-rasyidin. Maka dia meninggalkan amal yang lebih afdal, yaitu mengerjakan sholat tarawih berjamaah di masjid bersama umumnya kaum muslimin. Karena itulah sunnah kaum muslimin. Sebagaimana kata Imam Ahmad ketika ditanya, apakah boleh saya tunda sholat tarawih saya di akhir malam di rumah, ya, maka Imam Ahmad mengatakan, la sunnatul muslimin ahabu ilayya. Jangan kamu lakukan sunnah kaum muslimin dengan sholat berjamaah di tarawih di awal malam di masjid, itu yang lebih aku sukai. Apakah doa dari Quran harus dibaca sesuai dengan tajwid? Tidak. Kalau maksudnya untuk doa, ya asal sudah jelas maknanya, tidak harus kemudian harus ada mat lazim mutasil kemudian atau yang lainnya obana dengan bentuk yang panjang. Karena ini mat jais munfasil dan dia milih matnya harus panjang 5, maka obana atina fitunya hasanah dan seterusnya. Enggak. Salat ba'diyah 4 rakaat untuk masing-masing 2 rakaat sebelum salam, bolehkah berdoa ataukah berdoa tiap sujud dalam salat berbeda, bolehkah? Salat ba'diyah 4 rakaat sebaiknya dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan di masing-masing 2 rakaat tersebut boleh berdoa ketika sujud dan ketika tasahud akhirnya. Baik 2 rakaat yang pertama ataupun 2 rakaat yang kedua. Demikianlah sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa rabbana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka